Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Usikum wa iya ya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita berkumpul kembali dalam ruangan yang musola yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Syekh Atiatullah Alibi rahimahullah tentang hukum para polisi dan tentara dalam negara kafir dalam pemerintahan murtad. Kita masuk halaman baru, halaman 19. Ra'yu syaikhi fi hukmi dukhuli fil juyushi li adli tadarrubi. Pendapat Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah tentang hukum masuk ketentaraan, menjadi tentara atau polisi di adli tadarrub dengan niatan untuk mendapatkan pelatihan militer. Ada penanya bertanya seperti itu, bagaimana hukum menjadi polisi atau tentara dengan niatan untuk mendapatkan pelatihan militer? Karena kalau tidak tentara atau polisi tidak akan mendapatkan peluang untuk ijat. Kalau ijatnya ilegal akan kena di hukum ya, bahkan mungkin di beberapa tempat ya, mungkin dari sesama muslim yang bisa menjadi mudarrib dan memberikan tadrib militer ini hal yang sangat sulit didapatkan. Maka qala syekhu rahimahullah, Syekh Atiyatullah Alibi rahimahullah menjawab, al-indimamu ilal ajhizatil amniyati fi hadhihi duali la yajuzu. Bergabung dalam alat apa, perangkat-perangkat keamanan ya, lembaga-lembaga keamanan tentara, polisi maupun intelijen ya, pihak dihiduali di negara-negara murtad ini, negara-negara kafir ini, la yajuz, hukumnya tidak boleh. Bal huwa muhtamilun lil kufri ya, bukan hanya tidak boleh, bahkan mengandung kemungkinan untuk kekafiran. Li'annahu in imbamma ila hadhil ajzihatil amniyatil amniyati limunasarati hadhil dualil daulatil murtadati. Karena jika dia bergabung kepada lembaga-lembaga keamanan ini, limunasarati hadhil daulatil murtadati, untuk membantu menolong negara yang murtad ini, au kana amaluhu fiha, atau dia bekerja di dalamnya, bihaitsu la yanfaqu anil munasarati dhahiratil bayyinati laha, di mana dia tidak akan bisa terlepas dari munasarah, membantu negara murtad tadi secara zahirah bayinah, terang-terangan, jelas-jelas. Wartaqaba fi asna'i indimamihi laha kufran. Dan dia pada saat bergabung tadi, selama menjadi tentara tadi, dia melakukan pelanggaran yang sifatnya kekafiran. Kalqasami ala ihtiramid dusturi wal qanunil kufri, seperti bersumpah untuk menghormati dustur, ya, undang-undang dasar, wal qanunil kufri, atau undang-undang kekafiran, wal amali bihi, bersumpah untuk melaksanakan undang-undang dasar tadi, wa hirasatihi, dan menjaganya, wa nahwi dzalika, dan yang seperti itu, ya, dan jenis dengannya, fa hadza kufrun waridatun, maka yang seperti ini, ya, menolong atau melakukan pelanggaran lainnya yang seperti ini, maka ini adalah kekafiran dan kemurtadan, sehingga hukumnya tidak boleh bergabung sekalipun untuk tujuan mendapatkan pelatihan militer. Wa innama fassalna, hanya saja kami memberikan rincian, walam nukafir kullaman indamma lihadhil juyushi wa syurtati wal ajhizatil amniyati bi idlaqin, dan kita tidak mengkafirkan tiap orang yang bergabung kepada tentara, kepolisian, atau lembaga keamanan negara lainnya secara mutlak. Kami tidak kafirkan mereka semuanya, tapi kami beri rincian lima syarahnahu, karena alasan-alasan yang telah kami jelaskan, fi ajwibatin sabiqatin, dalam jawaban-jawaban sebelumnya. Maksudnya apa? Beliau secara umum, ya, belum menyatakan bergabung ini tidak boleh, bahkan mengandung kemungkinan untuk kemurtadan, kekafiran, karena pelanggaran-pelanggaran berat yang disebutkan di sini. Namun beliau tidak mengkafirkan setiap orang yang masuk ke dalam lembaga-lembaga ini, tentara, polisi, dan lain-lain ini, tidak pukul rata semuanya dikafirkan secara ta'in, karena penjelasan beliau yang telah disebutkan sebelumnya, ya, yaitu apa? Mempertimbangkan seberapa jelas dan seberapa samar kekafiran penguasa ini bagi rakyat. Kondisi perang atau kondisi damai dan seterusnya. Beberapa rincian yang telah disebutkan sebelumnya. Idza taqarrara hadza, jika hukum asal ini sudah kita pahami dengan baik, ya, hukum asalnya tidak boleh, bahkan bisa murtad kalau masuk. Fahal yajuzu dukhulu hadhil juyushi li ghardit tadarrubi wa ta'allumi fununil harbi wa ma syabaha dzalika min aghradin bi maslahatil islami wal muslimina aw bi ghardin nikayati. Apakah boleh masuk dalam ketentaraan seperti ini dengan tujuan tadarrub, berlatih dan mempelajari seni-seni perang, ilmu-ilmu perang. Wa ma syabaha dzalika min aghradin, atau tujuan-tujuan lainnya yang seperti itu untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Au bi ghardin nikayah, atau untuk tujuan nikayah, menimbulkan kerugian besar di pihak musuh. Mau membunuh presiden, mau membunuh jenderal atau apa misalnya. Bolehkah tujuan seperti ini? Apakah menjadikan pengecualian dari hukum haram dan kekufuran tadi? Ataukah tidak? Maka belum jawab di sini, hadza muhtamilun. Alasan seperti ini ada kemungkinan bisa diterima. Idza khala minal wuqu'i firtika bi kufrin aw kabiratin minal kabairi. Alasan seperti ini masih mungkin untuk bisa diterima, tapi ada syaratnya. Idza khala, jika lepas, jika bebas, jika tidak disertai oleh apa? Terjatuh dalam melakukan kekufuran atau dosa besar. Lah, syartu, itulah syaratnya. artinya Pak, boleh kalau tidak melakukan dosa besar atau kekufuran. Tapi kalau dengan masuk mendaftar tadi kemudian dia terjatuh dalam perbuatan kekufuran atau dosa besar, maka kembali ke hukum asal tidak boleh. Wa yang bagi ayat alal ulama'a fi kulli halatin, dan apapun keadaannya sudah selayaknya dia untuk senantiasa berkonsultasi, bertanya kepada para ulama dalam kondisi apapun. Wallahu a'lam, ini jawaban beliau ya. Sudah beberapa kali kita sebutkan ya, kita ceritakan bagaimana masalah ini dari zaman dahulu sampai zaman sekarang masih menjadi nawazil, perkara baru yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Bolehkah seseorang muslim masuk menjadi tentara atau polisi atau lainnya dengan tujuan mendapatkan pelatihan militer atau melakukan tindakan yang membawa maslahat bagi Islam dan kaum muslimin? Seperti itu boleh atau tidak? Disebutkan di sini pada dasarnya hukum asalnya tidak boleh. Menjadi boleh apabila syaratnya tidak ada tindakan kekufuran atau dosa besar. Tapi kalau dua syarat itu tidak terpenuhi, maka kembali pada hukum tidak boleh. Dan kalaupun dua syarat itu tidak melakukan kekufuran, tidak melakukan dosa besar itu bisa dia penuhi, itu pun harus atas dasar konsultasi dan rekomendasi dari para ulama, bukan atas inisiatif pribadi. Tidak bisa kita sebut ijtihad. Ijtihad itu ulama memenuhi syarat. Kalau bukan ulama memenuhi syarat untuk ijtihad, namanya bukan ijtihad, tapi namanya inisiatif. Inisiatifnya orang awam ini berbahaya karena tidak berlandaskan ilmu syariat tentunya. Nah di sini seperti yang kita lihat ya, di antara yang memakai cara ini ya, masuk jadi tentara atau polisi untuk tujuan maslahat bagi Islam dan kaum muslimin ya, atau nikayah di sini, yang pernah menempuh di antaranya adalah Jamaah Islamiyah Mesir. Jamaah Islamiyah Mesir ini sudah terbentuk sejak tahun 70-an, 60-an ke atas. Dia termasuk jamaah jihad pertama di Mesir ya, sebelum lahir jamaah apa? Jamaah jihadnya Syekh Aiman ya. Sebelum itu adalah Jamaah Islamiyah, sudah ada lebih dahulu. Dan dia sekalipun menghukumi pemerintah Mesir ini pemerintahan kafir, tapi dia memasukkan kader-kadernya untuk jadi tentara dan polisi. Dan di antara amaliatnya ya kan, terkenal dalam sejarah ya, membunuh Anwar Sadat tahun 81 atau 82. Itu pelakunya tentara, anggota-anggota Jamaah Islamiyah Mesir ya. Para pelakunya tertangkap, dihukum mati semua, termasuk para perencananya, tokoh-tokoh di belakangnya, ada Abdussalam Farrad dan beberapa tokoh lainnya, tertangkap pada dihukum mati. Termasuk juga amirnya, sebenarnya bukan amir tapi tokoh spiritual, Syekh Umar Abdurrahman, juga ditangkap pada peristiwa itu. tempat lain ya, yang mungkin yang pakai mengambil inisiatif atau ijtihad boleh adalah Taliban. Dan Taliban ini secara resmi ya, memang dalam majalah resmi Taliban, majalah As-Sumud edisi 73 terbit bulan Rajab tahun 1433 Hijriah ya, edisi atau Mei dan Juni 2012, dalam majalah resminya ini Taliban mengakui memakai taktik ini. Dia memasukkan orang-orangnya mendaftar jadi tentara dan polisi, dan beberapa di antaranya sampai apa, memegang jabatan strategis cepat menjadi para pengawal Departemen Dalam Negeri di Kabul, sampai bisa membunuh beberapa perwira Amerika dan NATO ya, dalam amaliah-amaliah mereka. Dan itu sangat terkenal, sampai ada istilah Green on Blue Attack ya, atau Inside Attack, serangan dari dalam. Dan mungkin ada beberapa kelompok lain, mungkin di antara beberapa pertahanan NII itu ada yang memakai taktik ini, memasukkan orang-orangnya untuk masuk ya, TNI, Polri, dan lain-lainnya, sampai kemudian nanti ada istilah apa, militer hijau, ya kan? Militer yang cenderung punya pembelaan kepada Islam dan kaum muslimin, yang kalau ditengarai memang dari faktor keluarganya dia tokoh-tokoh NII atau orang-orang tokoh-tokoh Islam dan lain sebagainya, dan itu sudah sangat terkenal dalam sejarah Indonesia. Dan mungkin ada beberapa tempat lainnya, tapi secara umum ya, sebagian besar ulama mungkin masih menganggap ini perkara yang sangat sensitif ya, karena sulit orang masuk tentara itu kok bisa terhindar dari melakukan kekufuran atau dosa besar, itu sangat sulit. Sangat sulit ya. Antum kalau baca riwayat hidupnya Letnan Jenderal Mahmud Syed Khotob, salah seorang perwira tinggi Islam ya, perwira tinggi Muslim dalam Tentara Nasional Irak, yang punya jasa besar ya, untuk bidang askariah Islamiyah di dunia Islam secara umum ya. Bagaimana cerita beliau ya, namanya tentara itu ya, apalagi sudah naik jabatan jadi perwira menengah, apalagi perwira tinggi ya, jenderal bintang 1 atau 2 itu ya, jadi tangan kanannya Presiden Irak Abdussalam Arif pada masa itu ya. Bagaimana kalau ada acara-acara itu yang namanya perempuan dan Homer itu mesti menurutin. Bagaimana dia itu pada masa masih menjadi instruktur memberangkatkan, membangunkan anak buahnya untuk latihan jam 3 malam, sholat tahajud dulu ya, baru tadrib, nanti subuh dihentikan, sholat berjamaah. Itu instruktur lainnya itu pada heran ya, dan berusaha untuk menyingkirkan dia, tapi karena kegigihannya, ketekunannya, dia selalu lulus angkatan terbaik, dapat pendidikan sekolah intelijen di Inggris, di mana-mana, ikut kursus di luar negeri, sampai pangkatnya naik jadi jenderal. Bagaimana minuman keras yang seperti-seperti itu sudah rutinitas dalam pesta-pesta mereka. sementara kalau jauh dari perempuan, minuman keras, musik, namanya sudah bukan tentara lagi. Seperti itu ya. Dan dari mereka ini lahir ya banyak mujahidin juga. Dulu mujahidin apa? Iwanul Muslimin. Kalau antum baca apa dakwah mukawamah itu ya. Ceritanya Syekh Abu Mus'ab Asyuri rahimahullah, hafizahullah. Bagaimana Iwanul Muslimin Suriah itu ketika mengadakan jihad revolusi bersenjata tahun 80-an itu melawan Hafid Asad itu, mereka mendapatkan tadrib militernya di Irak. Dan yang melatih mereka ini orang-orang Iwanul Muslimin, tapi perwira di Tentara Nasional Irak. Sampai ada istilah di situ ya, pelajaran pertama yang membekas Abu Mus'ab Asyuri ketika belajar itu yang semboyan yang dituliskan oleh gurunya itu, mudaribnya itu ya apa? Al-irhabu wajibun wal-intiyalatu sunnatun. Meneror itu wajib dan melakukan pembunuhan apa misterius itu sunnah. Pelajaran pertama didapat dari mudaribnya itu perwira Tentara Nasional Irak, tapi dia orang-orang Iwanul Muslimin, orang-orang tokoh-tokoh angkatan 48 perang Palestina tahun 1948 ya. Pulang ke Irak jadi para perwira. Ini mungkin sampai hari ini ya, tentu masalah ini masih menjadi perdebatan yang sengit ya, tapi mungkin lebih amannya bagi kita tentu mengikuti pendapat yang mengharamkan ya masuk tentara dan polisi untuk tujuan tadrib ya. Apalagi zaman sekarang alternatif tadrib tidak harus melakukan hal-hal yang rawan kekufuran seperti itu ya. Banyak tempat tadrib di dunia yang alhamdulillah secara praktek juga lebih matang tentunya dari Tentara Nasional yang tidak pernah dapat musuh di Afghan, di Suriah, di Yaman, di Somalia, di mana-mana banyak lahan tadrib yang ada musuhnya benar-benar perangnya. Dan kalau di situ nilainya ibadah murni, tidak ada unsur pelanggaran yang terhadap syariat. Walau alam suap, hanya saja mungkin yang di antara dalil yang dipakai para ulama atau jamaah jihad yang menempuh cara ini ya, masuk ke dinas tentara atau polisi untuk tujuan-tujuan seperti ini, di antara dalil yang mereka pakai adalah hadis tentang pembunuhan tokoh Yahudi ya, pemimpin Yahudi Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi ya, ada dalam Sahih Bukhari kitab Al-Maghazi ya. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf al-Yahudi ya. Seorang pemimpin Yahudi yang ahli syair, syair-syairnya menyerang Rasulullah SAW, dan dia provokator yang menggerakkan orang-orang Quraisy dan bangsa Arab untuk menyerbu Madinah pada perang Ahzab, perang Khandaq. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membunuh dia ini ya, Ka'ab bin Ashraf. Sementara membunuh pemimpin Yahudi ya tentu tidak gampang ya, apalagi orang Yahudi ini hidupnya menutup diri ya, satu kampung itu ya Yahudi semua, tidak ada muslimnya. Sehingga para sahabat sampai minta izin pada Rasulullah ya, fa'zan li'an akula syai'an ya, Muhammad bin Maslamah dan regunya dia ya, eksekutornya itu, dia minta izin pada Rasulullah, ya Rasulullah izinkan pada saya untuk mengucapkan sesuatu yang saya butuhkan untuk menyukseskan operasi ini ya. Kemudian diizinkan oleh Rasulullah SAW. Muhammad bin Maslamah ini dulu zaman jahiliyah adalah sekutunya Ka'ab bin Ashraf, ya, kawan dekat, kawan akrab. Kemudian dia dan regunya mendatangi Ka'ab bin Ashraf, kemudian mengatakan, ya, perkataan-perkataan yang kalau menurut syariat itu kekufuran, menunjukkan menyesal ikut Muhammad, kita ditipu Muhammad, kita diperas Muhammad, kita mau bangkit melawan Muhammad. Cerita-cerita begitu. Inna hadzal rajula qad sa'alana shadaqatan wa innahu qad annana. Sesungguhnya orang ini Muhammad telah meminta kepada kami sedekah zakat dan dia sungguh telah membuat kami kepayahan. Wa inni qad ataituka astaslifuka, dan aku datang kepadamu wahai Ka'ab bin Ashraf untuk minta pinjaman, minta utang. Kemudian dia ceritakan, dibilangi oleh Ka'ab bin Ashraf, bukankah sudah kubilangi dari dulu dia itu orang payah, jangan kamu ikuti dia, dan seterusnya. Ceritanya panjang, ada dalam Sahih Bukhari, nanti bisa antum baca sendiri, dan termasuk riwayat-riwayat dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab hadis yang menunjukkan bahasanya Muhammad bin Maslamah dan kawan-kawannya ini mengucapkan perkataan-perkataan yang seperti itu, yang kalau menurut syariat ya tentunya termasuk istihza dan menunjukkan barok kepada Nabi Muhammad SAW, kekufuran. Tapi karena ini ada izin khusus dari Rasulullah SAW, dan kalau cara itu tidak ditempuh ya, maka operasi itu tidak sukses, maka cara itu juga yang ditempuh ya. Akhirnya Ka'ab bin Ashraf ini kemudian terbunuh ya, terbunuh, dan mereka mendapatkan apa, pujian dari Rasulullah SAW. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dengan judul bab Al-Kadzibu fil Harbi, ya, bolehnya berbohong dalam peperangan. Ada beberapa tempat seperti itu ya. Ini mungkin sedikit ya, sebagian, mungkin mereka punya dalil-dalil lainnya yang menjadi landasan mereka, tapi para ulama ya yang tidak memperbolehkannya juga tentu punya dalil-dalil sendiri ya, diantaranya tadi ada pelanggaran dosa-dosa besar dan amal-amal kekufuran yang tidak mungkin bisa dihindari kalau orang masuk menjadi tentara ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Demikian yang kita baca untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.